Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berkeras menentang rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurutnya, dasar dari penolakannya itu bukanlah aspek teknis dan proses pengadaan dari gedung itu, melainkan lebih mengarah pada aspek yang sangat substansial terkait kekuasaan DPR dalam pengambilan keputusan. Mengingat kekuasaan DPR untuk memutuskan sendiri segala sesuatu jelas melanggar prinsip demokrasi. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa Bapak lebih menyoroti aspek yang lebih mendasar dibanding aspek teknis pembangunan gedung DPR yang banyak disoroti publik? Karena ini begini, di dalam dunia politik itu kan ada diktum. Ini diktum klasik, power comes to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Artinya apa? Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan absolut sudah pasti disalahgunakan. Nah, DPR ini memiliki kekuasaan absolut pun sekarang. Contoh penyalahgunaannya adalah mengambil keputusan tentang bangun gedung dari desainnya sampai anggarannya tanpa bisa dikontrol. Nah, itu menyalahi prinsip demokrasi. Itu yang saya persoalkan. Tapi Pak Her, bukankah kekuasaan yang dimiliki DPR memang didukung oleh kekuatan hukum? Ya, hukum itu adalah derivasi atau turunan dari prinsip-prinsip keputusan publik. Keputusan publik itu mekanisme, prosedur, dan prinsipnya yang kita sepakati adalah demokrasi. Demokrasi itu artinya vox populi, suara publik, suara masyarakat. Nah, kalau hukumnya itu bertentangan dengan prinsip ini, hukum harus diketahui. Karena hukum itu akan menjadi berubah kalau para pengambil keputusan hukum di DPR itu mengubahnya, kan begitu. Lalu hukum yang salah itu dipakai justru untuk melindungi arah pengambilan keputusan yang salah. Nah, artinya hukum itu memang harus diubah ya, Pak Her? Nah, kalau memang ada hukum yang melindungi prinsip seperti ini, itu harus mengubah. Harus diubah memang. Nah, diubahnya di mana ya? Di DPR lah, gitu. Nah, jadi kata kuncinya sebetulnya di gerombolan maling di DPR itu, gitu. Itu kata kuncinya di sana. Nah, maling kan bisa kita kurangi dan bisa kita kontrol kalau ada siskamling. Siskamlingnya itu ya kita-kita ini, kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.